Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini pada pelajaran kita kitab Fiqh Muyassar. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah selesai dari pembahasan kitab yang pertama, yakni kitab Ut-Taharah. Kita telah selesai dari pembahasan kitab Ut-Taharah. Yang mana di situ ya telah al-muallif telah menjelaskan beberapa perkara-perkara terkait At-Taharah. Kemudian insyaallah pada pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas kitab yang berikutnya, yaitu kitab Shalah, kitab yang kedua yang tertera dari kitab yang tertera pada kitab Fiqh Muyassar ini, yaitu kitab yang membahas terkait permasalahan Shalah. Sebagaimana muallif kebiasaan beliau, setelah memberikan sebuah kitab, beliau memberikan pada kitab tersebut beberapa bab-bab. Kemudian dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang penting untuk diketahui. Maka bab yang pertama dari kitab Shalah, qala al-babul awwal fi ta'rifis salati wa fadliha wujub shalawatil khamsi. Ini muqaddimah, merupakan muqaddimah sebelum kita memasuki fiqh as-shalah. Al-muallif akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu terkait definisi as-shalah, fi ta'rif as-shalah, definisi salat, wa fadliha, demikian pula keutamaan-keutamaan salat, wujub shalawatil khams, dan wajibnya salat lima waktu. Maka as-salah merupakan ibadah yang paling mulia, yang paling mulia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salat ini merupakan perkara ibadah yang telah disyariatkan pada seluruh millah, seluruh agama samawi, seluruh agama yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya memerintahkan untuk mengerjakan as-salah. Namun tata cara dan waktu-waktunya tentu berbeda dengan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warku'i warka'i ma'ar raki'in, yang menunjukkan bahwa syariat ibadah salat itu telah disyariatkan pula pada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah mengatakan kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbik, taatlah engkau kepada Rabbmu, wasjudi, dan sujudlah kamu kepada Rabbmu, warka'i, dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku', yakni melakukan ibadah as-salah. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan, menceritakan kisah Ismail, Nabi Ismail alaihi salam. Allah menceritakan kisah beliau alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati, dan dahulu Ismail ya'muru ahlah, memerintahkan keluarganya, bis salah, untuk mengerjakan salat, dan demikian pula az-zakah. Maka syariat salat ini telah disyariatkan pada seluruh agama selain, bukan hanya sekedar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar agama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tata cara dan sifat-sifat salat itu berbeda antara agama satu dengan lainnya. Adapun secara umum syariat salat itu telah disyariatkan pada seluruh millah, seluruh agama samawi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda-beda kaifiyah, cara dan jumlah rakaatnya, berbeda antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan bahwa syariat salat telah disyariatkan pula pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas langit menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapat kewajiban dari Allah untuk kepada umatnya untuk mengerjakan salat sehari sebanyak 50 kali. Sehari sebanyak 50 kali salat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ketika sampai pada langit yang ke berapa? Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Allah telah mewajibkan kepada umatku salat 50 kali salat." Maka Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kembalilah kamu kepada Rabbmu, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan salat 50 kali satu hari." "Saya pernah merasakan yang demikian," kata Musa. "Saya pernah merasakan yang demikian, yakni pernah dahulu umatku juga disyariatkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin umatmu tidak akan mampu melakukan salat sebanyak jumlah tersebut." Maka demikian terus sampai terjadi hal itu beberapa kali. Kemudian akhir hasilnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 kali salat dalam satu hari yang pahalanya 50 kali salat. Yani setiap satu salat dihitung 10 salat, 10 pahala salat. Ya khamsun wa khamsuna fil ajr. Asyahid, intinya bahwa salat ini merupakan ibadah syariat yang telah disyariatkan pada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita masuki pembahasan yang dijelaskan oleh mualif di sini, ada beberapa permasalahan terkait mata furidat as-salah. Kapan diwajibkan as-salah? Kapan waktu diwajibkannya as-salah? Jawabannya adalah diwajibkannya as-salah fi lailatul Isra wal Mi'raj, yaitu pada peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum kejadian hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj ini terjadi 3 tahun sebelum al-hijrah, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, menurut pendapat sebagian ahlul ilm. Dan juga pertama kali salat itu diwajibkan, yaitu dalam satu kali salat adalah 2 rakaat. Seluruh 5 waktu salat itu diwajibkan hanya 2 rakaat saja. Pertama kali salat diwajibkan hanya 2 rakaat setiap waktunya. Setiap 5 waktu 2 rakaat. Ini pertama diturunkannya kewajiban salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau masih belum hijrah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau menerima wahyu tentang kewajibannya salat ini. Pertama kali salat diwajibkan hanya 2 rakaat saja. Tidak ada yang 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, khusus pada maghrib 3. Yani zuhur sama asar awalnya 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Furidatis salatu rak'ataini. Thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an wa turikat salatu as-safari 'ala al-ula." Jadi jumlah salat yang pertama kali diwajibkan adalah hanya 2 rakaat setiap kali salatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Furidatis salatu rak'ataini." Pertama kali salat itu diwajibkan 2 rakaat. Thumma hajara an-nabiy. Kemudian setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, fafuridat arba'an. Maka diwajibkan salat itu 4 rakaat. Wa turikat salatu safari 'alal ula. Dan ditinggalkan yakni hukum yang pertama itu berlaku bagi seorang musafir. Hukum yang pertama yakni hukum 2 rakaat itu berlaku, masih tetap berlaku tapi bagi orang yang musafir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa salat pertama kali diwajibkan hanyalah 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, demikian pula asar, demikian pula isya. Demikian pula isya, adapun maghrib tetap 3. Maka kata Aisyah, setelah peristiwa hijrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala merubah, menambah dua rakaat lagi bagi orang yang mukim. Bagi orang yang mukim, orang yang tidak safar, terkenai kewajiban melakukan salat duhur lengkap 4 rakaat. Bagi orang yang safar, yang tidak safar, yang mukim, terkenai kewajiban salat 4 rakaat pada duhur, asar, dan isya. Adapun bagi orang yang musafir, maka berlaku baginya hukum yang pertama. Apa itu hukum yang pertama? Nah, ini cuma 2 rakaat saja. Boleh bagi seorang musafir, disunnahkan bagi dia untuk mengqasar. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia untuk mengqasar, memperkecil jumlah salat dia, kecuali maghrib dan subuh. Inilah tentang kapan waktu diwajibkannya as-shalah, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Dan juga pertama kali salat yang diwajibkan hanya berjumlah 2 rakaat saja. Namun hal itu berubah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan ditambah bagi orang yang mukim 4 rakaat atau 2 rakaat menjadi 4 rakaat pada zuhur, asar, dan isya. Adapun bagi orang musafir, maka masih tetap berlaku hukum yang pertama, yaitu 2 rakaat pada setiap salatnya kecuali maghrib. Baik, kita baca muqaddimah pendahuluan babus shalah atau kitabus shalah, yaitu bab pertama tentang definisi keutamaan dan kewajiban salat 5 waktu. Qala ta'rifuha. Permasalahan yang pertama, ta'rifuha, definisi as-salah. Qala as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya, artinya adalah ad-du'a. Ad-du'a, berdoa. Misalu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah berfirman, وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. Dan salatlah kamu atas mereka. Sesungguhnya salatmu atas mereka itu merupakan menjadikan ketenteraman bagi mereka. Apa yang dimaksud salat dalam ayat ini? Makna as-salat dalam ayat ini adalah ad-du'a. Jadi asal makna as-salah dalam bahasa, jika ditinjau dari sisi bahasa, bahasa Arab, arti as-salah itu doa, doa. Namun jika ditinjau dari sisi syar'i, qala wa syar'an. Adapun definisi as-salah secara syar'i adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Ibadah yang terdiri dari aqwal, ucapan, yakni zikir, wa af'al, perbuatan tertentu yang khusus ibadah, ibadah yang terdiri dari ucapan, ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang tertentu. Muftatahatun bitakbir, muftatihatun bitakbir, mukhtatimatun bitaslim. Muftatihatun bitakbir, diawali ibadah sholat tersebut, dibuka ibadah sholat tersebut dengan takbir, yakni takbiratul ihram, dan diakhiri, mukhtatimah diakhiri dengan assalam. Inilah definisi as-salah secara syar'i. Apa itu salat secara syar'i? Ibadah yang terdiri dari al-aqwal, ucapan, wal-af'al, perbuatan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, yang mana dia muftatihah, diawali ibadah tersebut dengan at-takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Yang namanya ibadah tentu, salam, yang namanya ibadah tentu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan yang tidak ada niat ibadahnya. Oleh karena itu muallif di sini menjelaskan bahwa salat itu adalah ibadah. Ibadah keluar dari ibadah ini hanya amalan, muamalah. Keluar dari ibadah al-muamalah. Maka salat itu adalah ibadah, jenis ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan tertentu. Diawali perbuatan salat tersebut dengan at-takbir dan diakhiri dengan at-taslim. Wa ya'ti tafsiluha fil abwab at-taliyati insyaallah, dan akan datang perinciannya pada bab-bab selanjutnya insyaallah. Inilah definisi as-shalah. Jadi as-shalah secara bahasa adalah ad-du'a. Adapun secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari aqwal wal af'al, yang diawali, dibuka dengan at-takbir dan diakhiri dengan at-taslim. Kemudian fadluha, keutamaan as-salah. Qala as-salatu min akadi arkanil islami ba'da syahadatain. Salat merupakan diantara rukun Islam yang terpenting setelah syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Setelah asyhadatain, salat merupakan di antara rukun Islam yang sangat penting kedudukannya setelah asyhadatain. Setelah syahadat, dikarenakan pentingnya salat, Nabi SAW menyebutkan as-salah pada rukun-rukun Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salah, menunjukkan pentingnya salat itu. Maka dia merupakan urutan kedua setelah asyhadatain, yang dibangun di atasnya al-Islam, yaitu as-shalah. Bal hiya amudul islami, bahkan salat itu merupakan pondasi Islam, tiang atau tiang dari agama Islam. Tiangnya agama Islam itu adalah as-shalah, wa amuduhu as-shalah. Amud, tiangnya Islam itu adalah as-salah. Qala waqad faradaha Allahu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa sab'i samawat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban salat ini pada peristiwa lailah, malam al-mi'raj, malam diangkatnya beliau sampai ke langit yang ketujuh, firrafiq al-a'la, fawqa sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh. Maka dari sini, wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha, dari sini menunjukkan terdapat dalil, bukti yang kuat tentang pentingnya perkara salat tersebut. Kenapa? Dikarenakan sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW tanpa perantara Jibril. Rasul sendiri yang langsung bertemu dengan Allah, yakni langsung menerima wahyu tersebut dari Allah tanpa perantara Jibril. Adapun ibadah-ibadah yang lain, itu semua lewat perantara-perantara Jibril. Adapun sholat ini khusus pada sholat, itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW tanpa ada perantara. Berbeda halnya dengan syariat-syariat yang lain. Maka ini menunjukkan besar dan agungnya ibadah sholat tersebut. Dan juga diantara bukti yang menunjukkan, diantara dalil yang menunjukkan pentingnya perkara sholat ini, yaitu kata para ulama bahwa sholat itu, kewajiban sholat itu diwajibkan di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh al-bashar. Kewajiban sholat ini adalah kewajiban sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh bashar, oleh manusia. Manusia biasa enggak ada yang bisa sampai ke langit tujuh, langit yang ketujuh. Syariat-syariat yang lain tidak ada yang seperti itu. Dari syariat apapun tidak pernah yang namanya langsung mendapatkan kewajiban tersebut di tempat yang paling tinggi selain syariat sholat ini, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj atau Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pula menunjukkan penting dan besarnya ibadah, agungnya ibadah sholat tersebut dibanding ibadah-ibadah yang lain, dibanding syariat-syariat yang lainnya. Yang pertama tadi menunjukkan pentingnya, agungnya ibadah sholat, bahwa sholat itu adalah syariat yang diwahyukan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melewati perantara, tanpa Jibril. Langsung Nabi bertemu Muhammad, Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan hijab, tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai melihat Allah, namun ada hijab antara Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perkara yang kedua menunjukkan pentingnya perkara sholat itu, bahwa perkara sholat itu diwajibkan di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh al-bashar, oleh manusia. Dan juga diantara perkara yang menunjukkan pentingnya sholat, bahwa pertama kali sholat diwajibkan adalah khamsuna sholat. Pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat, berapa jumlahnya? 50 kali sholat dalam satu hari. Menunjukkan cintanya Allah terhadap sholat tersebut, sampai Allah mewajibkan 50 kali sholat dalam satu hari. Menunjukkan perhatian dan cintanya Allah terhadap as-sholat, sehingga Allah mewajibkan 50 kali sholat dalam satu hari. Kemudian diperingan dan diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadi 5 kali waktu saja dalam satu hari, yakni subuh, zuhur, asr, maghrib dan isya. Cuma 5 kali saja, namun pahalanya dianggap sebagai seperti seorang yang melakukan sholat 50 kali. 5 kali dalam perbuatan, tetapi 50 kali dalam pahala, dalam al-mizan, dalam timbangan. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang ada pada umat ini, yang ada pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuma 5 kali sholat diwajibkan, tetapi pahalanya seperti orang yang sholat 50 kali. Demikian pula diantara perkara yang menunjukkan penting dan besarnya ibadah sholat itu adalah bahwa tidak ada yang namanya jenis ibadah yang dia itu sifatnya diwajibkan setiap harinya kecuali ibadah sholat. Tidak ada yang namanya sifat jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya kecuali salat. Lihat ibadah haji tidak setiap hari, zakat tidak setiap hari, puasa tidak setiap hari, sedekah dan seterusnya. Tapi Allah mewajibkan salat itu dalam satu hari berkali-kali. Ini menunjukkan penting dan besarnya perkara as-shalah. Haji sifatnya seumur satu kali, puasa satu tahun satu kali, tidak setiap hari. Zakat sifatnya jika sudah mencapai haul, kemudian baru satu tahun. Sudah haul, sudah nisab, baru haul, baru terkenai kewajiban zakat. Haji, kemampuan satu kali haji sudah cukup, telah menunaikan kewajiban dia. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lain. Adapun sholat, maka tidak. Dia harus dilaksanakan setiap harinya. Setiap harinya lima kali. Maka yang menunjukkan penting dan agungnya ibadah sholat tersebut. Sehingga dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, menunjukkan perkara sholat ini adalah perkara yang paling penting setelah asyhadatain. Setelah asyhadatain. Taib. Qala al-muallif, kita lanjutkan kembali kita kepada pembahasan kita. Qala wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha. Dan semua itu menunjukkan pentingnya ibadah as-salah fi hayatil muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila as-salah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hazabahu yani asabahu, jika beliau tertimpa sesuatu yang besar menimpa kepada beliau, perkara yang besar atau sesuatu yang genting dan sangat penting, maka beliau faza'a ila shalah, bersegera untuk mengerjakan as-shalah. Ini juga menunjukkan pentingnya perkara salat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau mendapatkan sesuatu yang besar perkaranya, beliau langsung menghadap kepada Allah melakukan as-shalah. Seperti perkara al-istikharah dan juga seperti doa al-istisqa dan juga perkara-perkara yang lain yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, beliau bersegera bergegas untuk melakukan as-salah. Qala wa qad jaa'a fi fadliha wal hathu 'alayha ahaditha katsiratan. Dan telah datang tentang keutamaan salat, demikian pula hasungan anjuran atau hasungan motivasi seseorang untuk mengerjakan salat tersebut dalam banyak hadis yang telah tabir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang menunjukkan atas tentang keutamaan salat dan menganjurkan seseorang untuk memperbanyak ibadah as-salah. Di antaranya minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. As-salawatul khams, salat lima waktu, dari salat satu kepada salat yang lainnya, jarak antara salat satu dengan salat yang lainnya. Wal jumu'atu ilal jum'ah, jum'at yang satu kepada jum'ah berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, ramadhan yang satu kepada ramadhan yang berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, antara ibadah-ibadah tadi, salat dari salat yang pertama kepada salat yang kedua, Jumat yang pertama kepada Jumat yang kedua, Ramadan yang pertama kepada Ramadan yang berikutnya, itu semua terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lima bainahunna, yakni antara kedua waktu tersebut. Majtuni batil kabair, dengan syarat jika dijauhi dosa-dosa besar. Jika dijauhi dosa-dosa besar, jadi yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Seseorang yang mengerjakan, yang dia rutin mengerjakan sholat lima waktu, dosa-dosa dia antara sholat subuh misalnya, dia sholat subuh, kemudian sholat duhur, dosa sholat, dosa dari sholat subuh, antara sholat subuh dan sampai duhur itu dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula antara sholat duhur dan sholat asar dan sholat maghrib, seterusnya, antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya, itu terdapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat jika terjauhi selain dosa-dosa besar, selain dosa-dosa besar. Jadi yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka itu butuh adanya at-taubah, butuh adanya at-taubah. Ini hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih yang menunjukkan keutamaan di dalamnya, terdapat keutamaan as-salah. Kemudian di antara hadis yang disebutkan oleh muallif pula tentang keutamaan as-salah, qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana menurut kalian, law anna nahran, jika ada sungai, ada sebuah sungai yang jernih, bi babi ahadikum, di depan pintu salah seorang, di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, bagaimana menurut kalian jika ada salah seorang di antara kalian yang di depan pintu rumahnya itu ada sungai yang jernih, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, dia mandi di sungai depan rumahnya itu 5 kali setiap harinya, hal yabqa min daranihi syai', kata Rasul. Rasul bertanya, metode pengajaran beliau, yaitu banyak metode yang diantaranya, yaitu dengan bertanya, apakah akan tersisa dari pada tubuhnya itu dari kotoran? Apakah masih ada di tubuhnya itu ada kotoran yang masih menempel pada tubuh dia, seseorang yang di depan rumahnya ada sungai? 5 kali sehari mandi, sehari 5 kali mandi. Sehari 5 kali mandi dalam pada di sungai itu. Kata Rasul, apakah orang yang seperti ini masih menyisakan kotoran pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, qalu la. La. Tidak ya Rasul, tidak akan tersisa. Tidak ada lagi, akan bersih badan dia dari kotoran. La yabqa min daranihi syai'. Dia tidak akan menempel pada dia kotoran-kotoran sedikit pun. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala fadzalika mathalus shalawatil khams. Demikian itu perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khotoya. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dengan salat 5 waktu tersebut al-khotoya. Al-khotoya ini dosa-dosa. Dosa yang mana? Dosa ini merupakan kotoran. Kotoran hati. Yani az-zam. Kotoran hati. Yani az-zam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salat itu sebagai penghapus dosa bagi seorang hamba. Wad-daran al-wasakh, dan makna ad-daran adalah al-wasakh. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini diantara beberapa hadis yang sangat banyak tentang keutamaan as-salah, diantaranya itu 2 hadis yang telah disebutkan oleh muallif di sini, bahwa as-salah itu bersifat memiliki, bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana halnya orang yang sehari mandi 5 kali di sungai di depan rumahnya, dia akan selalu terjaga dari kotoran. Kotor sebentar, mandi lagi. Kotor sebentar, mandi. Terus, demikianlah keadaan orang yang salat sama seperti orang yang mandi berkali-kali setiap harinya tadi. Qala wujubuha, perkara yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya tentang kewajiban as-salah. Qala wujubuha, kewajiban as-salah, wa faradiyyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnah wal ijma'il ma'lumi min ad-din bid darurah. Tentang kewajiban as-salah. Kewajiban salat itu telah diketahui, sangat ma'ruf. Ma'lum. Telah ma'lum, baik itu dari dalil dari Al-Quran atau dari dalil dari sunnah, dan juga wa ijma'il ma'lum min ad-din bil darurah, dan juga kesepakatan kaum muslimin seluruhnya, kesepakatan bahwa salat ini merupakan perkara yang sudah disepakati tentang kemakrufannya. Seseorang muslim pasti dia enggak bisa mungkiri lagi bahwa wajib bagi dia mengerjakan salat. Sudah merupakan perkara yang sangat terang benderang bagi umat Islam tentang wajibnya as-salat. Bahkan tidak ada seorang ahli bid'ah pun, satu orang ahli bid'ah, golongan ahli bid'ah yang mengingkari kewajibannya as-salat. Seorang muslim semuanya, dari golongan apakah dia, kelompok manakah dia, pasti jika dia merasa sebagai muslim, tidak pernah didapati bahwa dia mengingkari kewajiban as-salat. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salah, dan tegakkanlah oleh kalian as-salah. Fi ayatin kathiratin min kitabillah, ayat ini, yani lafad perintah dari Allah untuk menegakkan salat sangat banyak dalam Al-Quran. Wa qala ta'ala, qul li'ibadiyal ladhina amanu yuqimus salah, diantara ayat yang menerangkan tentang kewajiban as-salah, yaitu firman Allah dalam ayat yang lain, qul li'ibadiyah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka untuk mengerjakan as-salah, menegakkan as-salah. Ini dari Al-Kitab, ini dari wajibnya as-salah dari Al-Kitab. Sangat banyak ayat-ayat dari Al-Quran tentang kewajiban as-salah. Qala wa minas sunnah, ada pun dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis Rasulullah SAW juga banyak, sangat banyak pula. Di antaranya hadis yang telah kita bahas pada Al-Arba'in An-Nawiyah, yakni rukun-rukun Islam yang lima, yaitu iqamus salah, menegakkan as-salah. Aminah sunnah hadithul mi'raj, hadis mi'raj, yakni hadis naiknya Nabi SAW ke langit ketujuh. Pada hadis mi'raj tersebut terdapat kewajiban salat lima kali. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Jumlah apa waktu salat itu lima kali. Wa hiya khamsun, tetapi dia 50 kali dalam pahala. Dalam pahala. Seperti sebagaimana orang yang salat 50 kali. Qala fi sahihain, dan juga dalam as-sahihain, sabda Rasulullah SAW, liman sa'alahu an syara'il Islam, ada seorang yang menanyakan kepada Rasul tentang syariat-syariat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Lima kali salat di antara syariat Islam yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, lima kali salat dalam sehari semalam. Kemudian qala sa'il, si penanya tadi bertanya kembali, hal alayya ghairuha, apakah masih ada lagi kewajibanku mengerjakan yang lainnya, ini dari salat-salat tersebut. Qala la, sudah tidak lagi, tidak ada kewajiban bagimu mengerjakan salat yang lain kecuali lima ini saja dalam satu hari satu malam, kecuali illa antatawwa, kecuali jika kamu ingin menambah sendiri dengan salat-salat sunnah. Kata Rasul, tidak ada kewajiban salat selain lima waktu ini. Tapi jika kamu mau menambah dengan salat-salat sunnah, maka itu tidak mengapa. Maka itu tatawwu' bagus, sunnah hukumnya. Maka hukum as-salah adalah wajib berdasarkan Al-Kitab, Al-Quran, dan berdasarkan As-Sunnah, dan juga merupakan kesepakatan umat Islam seluruhnya tentang kewajiban as-salah. Qala wa tajibu as-salatu ala al-muslim. Sekarang mu'alif akan menjelaskan, pengarang di sini akan menjelaskan kepada siapa salat itu diwajibkan. Qala wa tajibu as-salah, diwajibkan salat itu kepada al-muslim, kepada seorang yang beragama Islam. Wajib salat kepada siapa? Kepada yang pertama, seorang muslim. Yang kedua, seorang al-baligh, yang sudah masuk usia baligh, sudah lewat usia baligh. Yang ketiga, al-aqil, berakal. Inilah tiga syarat dalam seluruh jenis ibadah. Seseorang ingin mengerjakan ibadah harus terpenuhi tiga syarat ini. Al-muslim, baligh dan aqil. Yani ahkamut taklif. Kepada siapa beban, kewajiban itu dibebankan, yaitu kepada muslim, baligh dan berakal. Fala tajib 'alal kafir. Maka salat tidak wajib hukumnya bagi orang kafir. Apa maksud tidak wajib bagi orang kafir? Apakah maksudnya orang kafir tidak mendapat dosa mereka meninggalkan sholat? Kalau orang Islam meninggalkan sholat mendapatkan dosa, tapi orang kafir tidak mendapatkan dosa karena tidak wajib bagi mereka. Bukan demikian maksudnya. Jadi maksud tidak wajib bagi orang kafir mengerjakan sholat adalah tidak sah bagi mereka mengerjakan sholat. Bukan maksudnya dia tidak mendapat dosa tidak mengerjakan sholat. Dia terkenai semua manusia, muslim, kafir, semua dari agama apapun juga, semua terkenai kewajiban. Semuanya terkenai kewajiban. Dia tidak mengerjakan kewajiban tersebut, terkena iqab, akan mendapat balasan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam itu juga diwajibkan kepada seluruh umat orang kafir. Orang kafir pun diwajibkan untuk mengerjakan ibadah-ibadahnya orang muslim. Tetapi mereka tidak akan bisa melakukan, tidak akan diterima ibadah mereka tersebut sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, maksud tidak wajib bagi orang kafir sholat, maksudnya tidak sah. Tidak sah seperti kita misalnya, kita junub, kita wajib untuk sholat. Tidak wajib bagiku untuk sholat. Loh, kenapa? Karena saya junub. Saya junub, tidak wajib bagi saya sholat. Dapat dosa kalau ditinggalkan sholat. Mandi dan sholat. Mandi, harus mandi. Wajib bagimu untuk mandi baru sholat. Kalau dia tidak sholat dalam kondisi junub, dia tetap mendapatkan dosa. Kalau dia sholat dalam kondisi junub, tidak sah sholatnya. Dia sholat dalam kondisi junub, mau sholat berapa kali pun tidak sah. Sama seperti orang kafir, sampai masuk Islam baru sah. Orang kafir tidak sah, mau melakukan ibadah-ibadah semua itu tidak sah. Tapi wajib bagi mereka untuk melaksanakannya. Sama seperti orang junub tadi. Orang junub, dia harus mengerjakan sholat. Tapi bagaimana dia mengerjakan sholat? Ya harus mandi dulu, harus mandi dulu. Orang kafir, harus bagi dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa dan seterusnya. Tapi bagaimana mereka melaksanakannya? Ya harus masuk Islam dulu, masuk Islam. Kalau tidak, ya terus setiap amalan sekecil apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap dibebankan oleh orang kafir. Nanti mereka semua, orang kafir di hari kiamat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab tentang semua ibadah tersebut yang mereka tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, dikatakan kepada orang kafir yang di dalam neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dilempar ke dalam neraka? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat, padahal mereka kafir. Dari sini menunjukkan mereka juga diazab disebabkan mereka tidak mengerjakan amalan yang diwajibkan bagi umat Islam. Walam nakunu ta'imul miskin dan seterusnya. Maka maksud tidak wajib sholat, tidak wajib puasa bagi orang kafir, maksudnya tidak sah puasanya mereka. Tidak sah puasanya mereka. Tetapi jika dilihat dari sisi dosa atau tidak dosanya dia, maka dosa tentunya. Dosa dia tidak mengerjakan sholat, baik dia kafir atau muslim. Dan mereka semua akan diperhitungkan nanti di hari kiamat dan diadab. Dan diadab disebabkan mereka meninggalkan syariat-syariat Islam. Baik. Fala tajib 'ala al-kafir, maka salat itu tidak wajib, tidak sah bagi orang kafir. Wala shaghir, dan tidak sah atau tidak wajib, salat itu tidak wajib bagi anak kecil. Tidak wajib anak kecil yang belum baligh, tidak, mereka masih belum terkenai beban kewajiban. Mereka belum terkenai beban kewajiban, atau belum tertulis dosa dan pahala, atau belum tertulis dosa mereka. Anak-anak kecil ada dua macam, yakni anak yang masih belum berusia tamyiz, yang masih sobi, belum tamyiz, belum bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, belum tamyiz, belum bisa membedakan. Nah, jika umur sobi, maka ini dia tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Sobi yang masih belum masuk usia tamyiz, hukumnya dia tidak mendapat pahala jika dia melakukan ibadah, dan juga tidak mendapat dosa jika dia melakukan dosa maksiat. Adapun jenis anak-anak kecil yang kedua, yaitu al-mumayyiz, anak kecil tetapi sudah mumayyiz, dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, tapi belum baligh, masih belum masuk usia baligh. Ini yang tidak dicatat bagi dia adalah dosanya. Dosa dia tidak tercatat. Tetapi jika dia melakukan amalan ibadah, melakukan amalan taat, dan dia memiliki niat untuk mendapat pahala, maka diberi pahala. Karena dia umayyiz, bisa membedakan, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia bisa meniatkan ibadah saya ini untuk Allah. Dia bisa meniatkan membaca Al-Quran, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang masih kecil, masih bayi, mau baca Al-Quran, mau ikut-ikutan sholat, dia tidak memiliki niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dihitung teranggap dengan an-niyah. Baik. Qala wal asghir, tidak pula wajib sholat itu bagi anak kecil. Walal majnun, demikian pula walal majnun, tidak pula diwajibkan beban kewajiban sholat ini kepada al-majnun, orang gila, hilang akal. Berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, pena dosa itu diangkat dari tiga golongan. Anin na'imi hatta yastayqidh, diangkat pena dosa itu dari orang yang tidur sampai dia bangun, sadar dari tidurnya. Orang tidur jika dia melakukan ngelindur, melakukan sesuatu, tapi dia kondisinya tidur, maka ini dia tidak mendapat dosa. Terangkat darinya pena catatan amal dosa. Wa anil majnun hatta yufiq, dan diangkat pena tersebut, pena catatan amal, bagi dari orang majnun, dari orang gila, sampai dia sadar dari kegilaannya, sampai dia waras. Wa anis saghiri hatta yablu, dan pena catatan amal tersebut diangkat dari anak kecil sampai usia baligh, sampai dia mencapai usia baligh. Tetapi walakin, nah inilah hadis, selesai dari hadis, kemudian kata Rasul, mu'alif di sini menyebutkan, walakin, tetapi anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, yu'maru biha al-auladu li tamami sab'i sinin, tetapi anak kecil yang sudah masuk usia 7 tahun, maka harus orang tua untuk memerintah anak tersebut mengerjakan sholat. Diperintah, kewajiban ini ditujukan kepada orang tua, bukan kepada anaknya. Jadi kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'. Perintahlah anak-anak kalian sholat pada di umur tujuh mereka. Ketika mereka sudah masuk usia 7, baru disyariatkan kita untuk memerintahkan mereka sholat. Adapun sebelum masuk usia 7, maka tidak disyariatkan. Demikianlah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, zahirul hadis alladhi yu'maru bis shalah hum abna'u umrihim qad balagha sab'i sinin. Zahir dari yang tampak hadis ini, anak-anak yang diperintah untuk sholat oleh orang tuanya itu adalah anak yang berumur sudah 7 tahun. Sudah mencapai 7 tahun. Amma ma duna dzalik falaisa bimasyru. Adapun di bawah 7 tahun maka tidak ada syariatnya seseorang ayah, seorang orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat di waktu sebelum usia 7 tahun, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Hatta walau kana qad balagha min adz-dzaka'i wat-tamyiz. Kalipun anak tersebut sudah mencapai tamyiz dan sudah cerdas dia. Dia belum usia 7 tahun tapi dia sudah bisa sudah cerdas anak tersebut, sudah nalar. Sudah tamyiz, sudah mumayyiz, belum usianya 7 tahun. Ini kata Syekhul Utsaimin tidak pula disyariatkan bagi dia untuk mengerjakan sholat. Walaupun sudah bisa dia sholat, tetapi tidak kita tidak disyariatkan memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Karena zahir hadis ini menunjukkan Nabi memerintahkan untuk orang tua memerintah anaknya di umur 7 tahun. Ini keumumannya. Keumumannya anak di bawah 7 tahun itu masih belum mumayyiz. Belum mumayyiz, banyak mafsadahnya jika dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Sehingga yang diperintah untuk mengerjakan sholat yaitu pada umur 7 tahun. Ini yang ditentukan oleh Nabi SAW. Dan memang betul rata-rata umur tamyiz itu 7 tahun. Rata-rata umur tamyiz 7 tahun. Adapun keadaan-keadaan yang khusus yang lain di luar kebiasaan maka ini tidak dianggap. Maka ini tidak dianggap. Seperti misalnya anak 5 tahun sudah bisa apa-apa, sudah tamyiz, sudah bisa jadi seperti umur 7 atau 8 tahun, tetap masih belum disyariatkan bagi kita untuk memerintahkan sholat. Dan tentunya jika kita telah memerintahkan anak yang umur 7 tahun untuk sholat, maka wajib pula bagi kita untuk mengajari mereka tata cara sholat dan juga syarat-syarat sholat. Yakni tidak boleh syarat-syarat sholat seperti wudu, kita ajari mereka untuk wudu juga. Jika kita memerintahkan mereka sholat, berarti juga otomatis syarat-syarat sholat juga kita ajari. Cara-cara sholat juga kita ajari kepada mereka. Ini seperti wudu dan juga seperti gerakan-gerakan sholat, rukun-rukun sholat diajari. Sebagaimana mereka diperintahkan untuk sholat, tentunya kita juga lawazim dari as-shalah. Lawazim perkara-perkara yang lain yang bersangkutan dengan sholat juga perlu untuk diajarkan kepada mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yudrab 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Jadi pada umur 7 tahun itu cuma diperintah saja, ayo sholat, ayo sholat. Tidak sampai dibentak-bentak dan dipukul, tidak. 7 tahun tidak boleh kita memukulnya. Kita hanya menganjurkan, menasihati, ayo sholat, diingatkan terus anak untuk selalu sholat. Kita hanya memerintahkan mereka untuk sholat. Tetapi kemudian kata Rasul, wa yudrabu 'alaiha li 'ashr. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun jika mereka belum melakukan sholat. Kapan kita boleh mukul anak disebabkan meninggalkan sholat? Yaitu ketika sudah usia 10 tahun. Ini syariat menentukan umur-umur demikian, menunjukkan pentingnya tarbiyah, menunjukkan seriusnya Nabi SAW dalam mendidik anak-anak. Diperhatikan oleh Rasulullah SAW, umur 7 tahun Nabi merintahkan untuk diperintah saja anak-anak itu, diperintah untuk mengerjakan sholat. Adapun jika sudah sampai usia 10 tahun maka dipukul kalau masih meninggalkan sholat. Dan pukul itu bisa menggunakan tangan atau tongkat atau pakaian, mukul dengan apa saja. Tetapi dengan syarat bukan pukulan yang mematikan atau pukulan yang menyiksa. Alla yakuna ad-darb mubarrihan. Jangan sampai pukulan tersebut berlebihan. Berlebihan sampai mencelakai si anak tadi. Kenapa? Karena yang dimaksud kita disuruh untuk memukul anak yang belum sholat pada umurnya usia 10 tahun. Maksudnya apa? Yaitu untuk mendidik mereka. Untuk mendidik mereka, bukan untuk menyiksa mereka. Untuk mendidik mereka jika mereka sudah usia baligh, mereka sudah terbiasa dengan melakukan ibadah sholat tersebut. Qala walakin yu'maru biha al-auladu li tamami sab'i sinin. Tetapi anak-anak itu diperintah untuk mengerjakan sholat pada umur 7 tahun. wa yudrabuna ala tarkiha li ashar, dan dipukul mereka jika mereka masih meninggalkan salat tersebut di umur 10 tahun, dalam rangka untuk mendidik dan mentarbiyah mereka dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agar tidak berat ketika mereka sudah biasa melakukan salat sejak umur belum baligh, maka itu tentu akan mudah, sudah hal yang mudah biasa bagi dia untuk melakukan salat jika dia sudah masuk usia baligh. Qala faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar wartadda an dinil Islam. Kemudian sekarang hukum yang berikutnya terkait orang yang mengingkari salat. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat atau meninggalkan as-salat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Wartadda anil Islam, dan murtad, keluar dari agama Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar. Permasalahan juhud, wujubis sholat, pengingkaran wajibnya sholat, orang yang mengingkari wajibnya sholat, sholat atau tidak sholat dia, itu kafir. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, baik dia mau rutin sholat, dia adalah orang yang sholat, atau yang tidak sholat, tapi selama dia mengingkari, ya, keyakinannya dia mengingkari, menghalal atau membolehkan seseorang tidak sholat, bahwa sholat itu tidak wajib bagi dia, ini kafir dia, walaupun dia sholat, walaupun dia sholat. Para ulama sepakat, orang yang mengingkari kewajiban sholat, kafir, baik dia itu sholat atau tidak sholat. Para ulama seluruhnya sepakat, orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka kafir. Kemudian permasalahan, aw tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, apakah kafir? Dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Dia yakin, iya sholat itu wajib, tapi saya malas, tapi saya sibuk. Apakah orang seperti ini kafir atau tidak? Ringkasannya, kita bahas ringkas. Terdapat khilaf diantara para ulama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, atau karena sibuk, atau karena sesuatu yang lain, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat, apa hukum orang yang meninggalkan sholat yang demikian keadaannya? Pendapat yang pertama, yaitu pendapat Abu Hanifah Al-Imam Malik, atau pendapat pendapat yang pertama, pendapat sebagian ulama atau jumhur al-ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat tahawunan dalam rangka karena dia malas, maka ini tidaklah kafir. Maka ini tidaklah kafir. Dan pendapat yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Dan sangat banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya yaitu hadis yang disebutkan mualif di sini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha, perjanjian antara kami dan mereka adalah as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Faman tarakaha faqad kafar. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufur tarkus shalah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha faqad kafar. Hadis ini atau hadis tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Ruwiyat an sittata asyar sahabiyan, diriwayatkan tentang hadis yang meriwayatkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat itu dari 16 sahabat. 16 sahabat meriwayatkan kafirnya orang yang meninggalkan salat, di antaranya Umar bin Khattab. Dan juga pendapat ini merupakan pendapat ammah as-sahabah, pendapat keumuman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pendapat keumuman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu tentang orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat itu kafir. Yang meninggalkan salat kafir. Kafir, keluar dari Islam. Kemudian terdapat khilaf lagi. Apa maksud dari tarikus shalah? Apa maksud dari meninggalkan salat? Apa yang dimaksud dari hadis man taraka faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat kafir? Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud meninggalkan salat itu dia meninggalkan seumur hidup, tidak pernah salat seumur hidup, ini kafir. Dia malas, enggak mau salat. Tapi dia yakin wajibnya salat seumur hidup, enggak pernah salat, ini kafir. Kemudian keadaan yang kedua, atau sebagian ulama lagi berpendapat yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat itu kafir, yaitu adalah orang yang meninggalkan satu hari penuh tidak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang yang meninggalkan 5 kali sholat dalam satu hari penuh itu, ini disebut dengan orang meninggalkan sholat, kafir dia. Sebagian ulama lagi berpendapat yang dimaksud meninggalkan sholat itu adalah walaupun satu kali sholat dia tinggalkan, kafir dia. Nah, ini terdapat khilaf pada beberapa kondisi seperti ini. Tetapi menurut zahir hadis, yang meninggalkan sholat kafir. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud meninggalkan sholat ini adalah seumur hidupnya. Atau yang pendapat yang sebagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud yaitu jika salat satu salat saja dia tinggalkan, kafir. Kemudian pendapat yang lain, dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat, wallahu alam pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu yang dimaksud meninggalkan seseorang disebut dengan tarikus shalah, seseorang disebut dengan tarikus shalah yaitu jika dia meninggalkan satu hari penuh salat. Ini disebut dengan tarikus shalah. Orang yang meninggalkan 5 kali sholat dalam satu hari, tidak sholat satu kali pun dalam satu harinya, ini disebut dengan orang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Tetapi jika dia masih sholat duhur saja dalam satu hari, maka dia masih melakukan sholat, bukan disebut, tidak dianggap sebagai tarikus sholat. Inilah pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat tetapi dia meyakini kewajiban sholat itu, maka dia tidak kafir. Nah, permasalahannya terus bagaimana hadis faman tarakaha faqad kafar? Dalam banyak hadis Rasul mengatakan, ada beberapa hadis Rasul mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Pendapat yang pertama ini yang mengatakan tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini wajibnya sholat, itu tidak kafir. Bagaimana mereka menjawab hadis man taraka faqad kafar? Bagaimana mereka menjawab hadis barang siapa meninggalkan sholat itu kafir? Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat tetapi dia meyakini kewajibannya, tidak kafir. Jadi apa kata mereka? Kata mereka yang dimaksud hadis man taraka, yang dimaksud dalam hadis orang yang meninggalkan sholat kafir, yang dimaksud dari hadis itu adalah orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan tidak wajibnya sholat, ini kafir. Menurut pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat itu kafir, tapi jika dia meyakini tidak wajibnya sholat, dia meninggalkan sholat dan meyakini tidak wajibnya sholat, ini kafir. Tetapi jika dia meninggalkan sholat tapi dia meyakini kewajiban sholat, maka dia masih muslim. Ini pendapat yang pertama. Namun dibantah oleh pendapat yang kedua. Dibantah oleh pendapat yang kedua. Kita semua sepakat, orang yang meyakini tidak wajibnya sholat, dia mau sholat, mau tidak sholat, kafir dia. Orang yang meyakini kewajiban sholat, mau tidak sholat atau sholat, kafir dia. Orang yang meyakini ibadah-ibadah yang lain, orang yang meyakini babi itu halal, babi halal, walaupun dia gak makan babi, kafir dia. Dia telah menghalalkan, membuat sesuatu yang halal jadi haram, menjadikan sebaliknya, menjadikan haram jadi halal, walaupun dia tidak melakukannya, dia kafir. Maka ini dengan ini yang paling pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, bagaimana pendapat yang pertama mengatakan barang siapa meninggalkan sholat, kata Rasul, man tarakaha faqad kafar. Mereka mengatakan, yakni yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat, yaitu dengan keyakinan tidak wajibnya sholat. Dijawab oleh Syekh Utsaimin, ini merupakan penyelewengan yang terlalu berlebihan. Kata Syekh Utsaimin, bisa dilihat di Syarhul Mumti', bahwa ini penyelewengan yang terlalu berlebihan. Kita sepakat semua bahwa orang yang meninggalkan sholat, orang yang meyakini kewajiban sholat, tidak wajibnya sholat, baik dia mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat, kafir dia. Tidak termasuk. Berarti kalau ada orang yang meyakini tidak wajibnya sholat, tapi dia sholat terus, ini tidak termasuk tarikus sholat. Dia tidak termasuk tarikus sholat, kata Rasul. Berarti dia muslim. Kalau begitu berarti dia muslim. Maka tidak demikian. Oleh karena itu, permasalahan as-shalah merupakan permasalahan yang sangat penting, yang sangat besar. Tidak dianggap remeh. Meninggalkan sholat itu merupakan dosa terbesar setelah syirik. Dosa terbesar setelah asyirik. Pernah kita bahas pula pada beberapa pertemuan yang lalu tentang orang, keadaan orang yang meninggalkan as-shalah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa para ulama seluruhnya sepakat, anna man taraka shalah takasulan, orang yang meninggalkan salat karena malas dan menganggap remeh salat, itu merupakan syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia, lebih jelek dari orang yang melakukan dosa-dosa besar, lebih jelek dari orang yang melakukan dosa-dosa besar. Meninggalkan salat dosanya, kedudukan dosanya setelah dosa syirik. Syirik kemudian meninggalkan as-salat. Kenapa? Dikarenakan dosa-dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang hamba dari keislaman. Pezina tidak kafir dia. Orang yang minum khamr tidak kafir dia. Para ulama sepakat, ahlu sunnah sepakat, orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Tapi kalau masalah meninggalkan sholat, khilaf ahlu sunnah. Meninggalkan sholat, saking besarnya perkara tersebut, pendapat yang kuat, kafir dia. Kafir. Jika dia meninggalkan sholat selama satu hari full tidak sholat, berarti dia kafir, dihukumi orang kafir. Dikubur di luar kuburan kaum muslimin, tidak disolati, tidak boleh kita makan sembelihannya, murtad dari Islam dan dihukumi dengan hukum-hukum kufur. Oleh karena itu, para ulama seluruhnya sepakat tentang orang yang meninggalkan sholat ini dosanya lebih besar dari seluruh dosa-dosa besar yang lain. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-salatu wa hukmu tarikiha, qala i'lam anna al-ulama lam yakhtalifu. Sesungguhnya ketahuilah bahwa para ulama, mereka tidak berselisih, anna tarikas salati syarrun minaz-zani, bahwa orang yang meninggalkan salat itu lebih jelek daripada pezina, wa syarrun minas-sariq, dan lebih jelek daripada maling, pencuri, wa syarrun minal qatil, lebih jelek daripada pembunuh, wa syarrun min syaribil khamr, lebih jelek daripada peminum khamr, wa syarrun minal luti, lebih jelek daripada orang homo, wa syarrun min akilir riba, lebih jelek daripada orang memakan riba. Dan beliau menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya. Intinya, yang meninggalkan sholat itu dosanya, walaupun malas, ini permasalahan orang yang meninggalkan sholat malas, itu dosanya lebih besar daripada semua tadi. Kenapa? Karena dosa-dosa itu tidak mengeluarkan pelakunya kepada kekufuran, kecuali as-shalah. Kemudian beliau melanjutkan, فالذي لا يصلي أسفأ عند الله من الذي يصلي ويزني. Orang yang tidak sholat sama sekali, orang yang meninggalkan sholat, itu lebih jelek dari orang yang sholat dan berbuat zina. فالذي لا يصلي أسفأ عند الله من الذي يصلي ويسرق ويأكل ربا, dan seterusnya. Orang yang tidak sholat itu lebih jelek daripada orang yang sholat dan dia mencuri dan dia membunuh dan dia seterusnya, tapi dia masih sholat. Ini lebih mending daripada orang yang meninggalkan as-shalah. Maka perkara as-shalah merupakan perkara yang sangat penting, sehingga dalam rata-rata kitab fiqih pertama kali membahas diawali dengan as-shalah. Tentunya sebelum kita masuk kepada pembahasan sholat, kita harus lebih tahu terlebih dahulu tentang at-taharah, tentang at-taharah. Adapun permasalahan zakat, haji itu maka di akhir-akhirkan. Karena yang terpenting, yang paling pertama kedudukannya adalah as-shalah. Demikianlah muqaddimah atau pendahuluan tentang definisi dan hukum serta keutamaan-keutamaan as-shalah. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.